والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan membahas kitab Mukhtasar Sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada pembahasan ini ke nampakkan Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang Ansar masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu terjadi Hijrah sehingga bergabung sahabat-sahabat dan sahabat muhajirin. Kemudian mereka bersatu dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad memerangi musuh-musuh Islam, orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir yang lainnya. Tabaraka rahimahullahu taala. فمن الوقائع المشهورة التي أنزل الله فيها القرآن وقعة بدر. di antara peristiwa yang penting yang turun Al-Quran menjelaskan di antaranya adalah perang Badar. Itu perang Badar Kubro yang terjadi di daerah Badar. Qad anzalallahu fiha suratal anfal. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang peristiwa ini di dalam surat Al-Anfal. Wa ba'daha waqa'atu Qainuqa. Kemudian setelah perang Badar terjadi perang Qainuqa. Tsumma waqa'atu Uhud. Kemudian sul dengan perang Uhud. Ba'da sanatin, ini setahun setelahnya. Pada tahun 3 Hijriah. Wa fiha al-ayat allati fi Ali Imran. Tentang perang Uhud ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat di dalam surat Ali Imran. Wa ba'daha waqa'atu Bani Nadir. Setelahnya terjadi Bani Nadir, yaitu memerangi Yahudi Bani Nadir. Wa fiha al-ayatul lati fi suratil hasyr. Tentang perang ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat di dalam surat Al-Hasyr. Tsumma waqa'atul Khandaq wa Bani Quraidah. Tahun berikutnya terjadi perangan Khandaq atau perang Al-Ahzab dan Bani Quraidah. Wa fiha al-ayatul lati fi suratil ahzab. Tentang perang Khandaq dan Quraidah ini Allah menurunkan beberapa ayat di dalam surat Al-Ahzab. Tsumma waqa'atul Hudaybiyah. Kemudian peristiwa Al-Hudaybiyah. Wa fathu Khaybar. perang Khaybar merebut Khaybar wa angzalallahu surat al-fath. Dan tentang perang Khaybar dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat al-fath. Inna fatahna laka fathan mubina wa kemudian Fathu Mekah menaklukkan kota Mekah wa waqa'atu Hunain dilanjutkan perang Hunain wa anzalallahu fiha suratan nasr dan tentang Fathu Mekah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr idza jaa nasrullahi al-fath dan selanjutnya. Adapun perinciannya nanti masing-masing akan dibahas insyaallah taala. Qala wa Hunain di surat Bara'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Hunain di dalam surat Bara'ah. Ini surat At-Taubah. Thumma ghazwata Tabuk wa dzakaraha Allah fi surat Bara'ah. Kemudian perang Tabuk Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkannya di dalam surat Bara'ah. Walamma danat lahul Arab wa dakhalu fi dinillahi afwaja wa ibtada'a fi kitabi ajam ikhtarallahu lahu dan ketika orang-orang Arab telah mendekat kepada beliau masuk ke dalam Islam berbondong-bondong dan mulai memerangi orang-orang non-Arab, Persia dan Romawi, maka Allah Subhanahu wa taala memilih beliau untuk kembali ke sisinya. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma aqama bil Madinah 10 sinin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat setelah tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Waqad balagha risalatahu wa anta al-amanah. Beliau telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah yang beliau emban dengan sempurna, dengan lengkap, tanpa dikurangi, tanpa ditambahi. Waqa'at ar-riddah al-mashhurah. Sepeninggal beliau terjadilah peristiwa riddah, yaitu murtad dari Islam yang marah terjadi sepeninggal beliau. Jadi sepeninggal beliau banyak sekali orang-orang yang murtad dengan berbagai macam jenis kemurtadan yang nanti akan dibahas. وذلك أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد غالب من أسلم. Yang demikian itu kata beliau, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mayoritas orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam murtad. Kembali kepada agama mereka, agama kekafiran. Wa hasalat fitnatun 'azimah dan terjadi kemalangan yang sangat dahsyat, fitnah yang sangat besar. Sabatallahu fiha man an'ama 'alaihim bitsabat bisabi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Subhanahu mengokohkan orang-orang yang Allah beri kenikmatan dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. فَإِنَّهُ قَمَ فِيهَا قِيَامًا لَمْ يُدَانِهِ فِيهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ. Karena di dalam menyikapi orang-orang murtad ini, Abu Bakar memiliki prinsip, memiliki pendirian yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari sahabat-sahabat yang lainnya. Memiliki kekokohan pendirian. Tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Wadakarahum fihi manasau. Dan Abu Bakar mengingatkan mereka, mengingatkan para sahabat akan prinsip Islam yang mereka lalaikan. Wa'allamahum ma jahilu. Dan beliau pun mengajari mereka dengan apa yang tidak mereka ketahui. Wa syajja'ahum lama jabunu. Dan menjadikan mereka berani ketika mereka terjangkiti oleh sifat pengetahuan. Fathabatallahu bihi dinal Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewakafkan agama Islam dengan beliau. Ja'alanallahu min adba'i hamdahu wa ashabu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti beliau dan mengikuti apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabatnya. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata lahum. Al-ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang murtad, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum 'an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, pasti saufa bagi Allah Subhanahu wa taala ada suatu kepastian, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan kaum, dengan orang-orang yang mereka, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minin, yang lemah lembut bersahabat dengan orang-orang yang beriman, a'izzatin 'alal kafirin, dan tegas memiliki kemuliaan, sikap yang tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, yang mana mereka berjihad fi sabilillah. Qala Al-Hasan, hum wallahi Abu Bakrin wa ashabu. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, mereka yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar dan para sahabat-sahabatnya. Yang mereka berjihad fi sabilillah memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian beliau akan menjelaskan di sini tentang bentuk-bentuk kemurtadan. Ya, bentuk-bentuk kemurtadan. Qala rahimahullah, qitalu hayriddah. Qital ahlu riddah memerangi orang-orang yang murtad. Wa suratul riddah anil Arab iftarqat fi riddatiha. Adapun bentuk-bentuk kemurtadan, maka orang-orang Arab berbeda-beda dalam bentuk kemurtadan mereka. Ini jenis kemurtadan mereka. Kenapa mereka murtad? Ya. Dihukumi murtad. Ini berbeda-beda. Karena ada yang ini, ada yang itu, ada yang lainnya. Fata'ifatun raja'at ila ibadatil asnam. Sebagian mereka ada yang kembali menyembah patung. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, guncang terlebih lagi orang-orang yang baru masuk Islam. Banyak orang-orang yang murtad. Rasulullah kok wafat? Utusan Allah kok mati menurutnya? Bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sendiri ketika itu banyak yang ragu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat itu, para sahabat enggak percaya. Masa Rasulullah wafat? Sampai mereka disadarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Allah subhanahu wa ta'ala innahum mayyitun. Innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Beliau akan wafat dan mereka, kalian juga akan wafat. Sama seperti kalian, seperti manusia. Jadi sebagian mereka murtad, kembali beribadah kepada patung. Wa qalu law kana nabiyyan lamma mata. Mereka beralasan kalau seandainya itu benar nabi, niscaya tidak akan mati. Niscaya tidak akan mati. Menurut mereka, dan nabi-nabi sebelumnya apa enggak ada yang mati? Semuanya mati. Ini satu kelompok yang murtad. Kembali beribadah kepada patung, kembali musyrik. Wa firqatun qalat nu'minu billahi wa la nusalli. Sebagian yang lain mengatakan kami beriman kepada Allah, kami bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi tidak mau salat. Ini juga murtad. Wa ta'ifatun aqarru bil Islam wa sallu walakin mana'u az-zakah. Ada pula di antara mereka yang mengakui kebenaran Islam, mereka juga salat tetapi tidak mau menunaikan zakat. Tidak mau menunaikan zakat. Ini juga kafir. Murtad. Wa ta'ifatun syahidu anna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah walakin saddaqu musailamata. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrakahu ma'ahu fin nubuwwah. Sebagian yang lain mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, akan tetapi mereka membenarkan Musailamah. Ini membenarkan sebagai seorang nabi dengan alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya, mensejajarkannya sebagai nabi bersama beliau. Dengan alasan itu. Wa dzalika annahu aqama syuhudan ma'ahu bidzalika. Demikian karena mereka juga menunjuk beberapa saksi yang menyaksikan itu. Yani menyaksikan bahwa Rasulullah mengangkat Musailamah sebagai nabi bersama beliau. Wa fi min ashabihi ma'rufun bil ilmi wal ibadah. Di antara mereka ada laki-laki dari sahabatnya, ini sahabat Musailamah, ma'rufun bil ilmi wal ibadah, yang terkenal dengan apa? Dengan keilmuannya, dengan ibadahnya. Jadi ini orang yang ditokohkan berilmu, ahli ibadah. Yuqalu lahu ar-rajjal, yang disebut oleh mereka dengan sebutan ar-rajjal. Fa saddaquhu li ajli ma arafu fihi min al-ibadah. Nah, orang ini tadi yang menyerukan bahwa Musailamah itu telah diangkat oleh Rasulullah untuk bersama-sama dengan Rasulullah menjadi nabi. Sehingga ya kaum orang-orang yang lemah keimanannya membenarkan orang tersebut li ajli ma arafu fihi minal ilmi wal ibadah. Kenapa? Karena menganggap orang yang menjadi saksi itu tadi orang yang berilmu dan ahli ibadah. Ini ketika terjadi fitnah, ya, rusuhan, ya, banyak terkadang ahlul ilmi, orang-orang yang terkenal keilmuannya, ahli ibadah, justru menjadi sumber kekacauan tersebut. Ya, seperti pada masa Musailamah al-Kadzdzab. Ya, karena adanya orang ini, ya, orang yang menjadi saksi katanya, ya, terkenal sebagai orang yang berilmu, terkenal sebagai orang yang ahli ibadah, sehingga banyak orang-orang yang terseret membenarkan Musailamah sebagai nabi. Fa fihi yaqul ba'duhum mimman sabata minhum ya sa'adal fu'adi binta athal bifitnatir rajal fatana al-qawma bisyahadati wallahu wallahu a'lam yunduqutin wa mihal. Sebagian mereka yang tokoh di atas Islam, ya, yang penduduk negeri Mamah, ya, Musailamah di sini yang dimaksud adalah Musailamah. Yang berkebulan Abu Thumamah. Dilahirkan di negeri Yamamah. Dan pada masa jahiliyah, Musailamah ini memilih dirinya dengan Ar-Rahman. Dan dikenal dengan Rahmatul Yamamah. Kemudian dia mengaku nabi. Dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengutus panglima perang Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Musailamah aku sebagai nabi setelah nabi ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sudah mengaku sebagai nabi, ya, sudah mengaku sebagai nabi dengan alasan tadi, ya. Ada yang menyampaikan bahwa Musailamah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama menjadi nabi bersama beliau. Ada beberapa air ya Pak Wahai pengganti pindah saat ya saat Tuhan dipindah saat mungkin nama seseorang itu tali ini dikit nanti begitu panjang merapu dengan munculnya fitnah ar-rajal. Seorang diciptakan oleh roja. Batal tengah-tengah manusia pihaknya persiapan Rasulullah mengangkat Musailamah sebagai nabi bersama Rasulullah. Wallahu azizun du kuwatin wa mihal. Adalah Allah akan memiliki kekuatan perkasaan dan memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Ini baik syair yang mereka buat, nah, untuk menggambarkan tentang fitnah rajal yang menjadi sumber kekacauan menjadi saksi bahwa Musailamah diangkat menjadi nabi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa qaumun min ahli al-Yaman saddaku al-Aswad al-Ansi fi di'aihi an-nubuwah. Kemudian ada pula sekelompok penduduk Yaman yang mana mereka membenarkan Al-Aswad Al-Ansi. Jadi membenarkan Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku sebagai nabi, ya. Jadi selain Musailamah Al-Kadzab yang di negeri Yamamah, di negeri Yaman muncul nabi palsu yaitu Al-Aswad Al-Ansi mengaku sebagai nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaumun sudaku Tulaihah al-Asadi. Ada di Arab juga yang mana mereka membenarkan Tulaihah al-Asadi yang sebagai nabi juga. Tulaihah di sini adalah Tulaihah bin Khuwailid. Masih saudara Khadijah radhiyallahu anha. Al-Asadi. Dan Tulaihah ini termasuk orang yang ikut perang Ahzab, perang Khandaq. Ya, masuk Islam. Termasuk sahabat sebelumnya. Kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9. Setelah itu murtad mengaku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Tulaihah mengaku sebagai seorang nabi pada zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Namun kemudian sempat terjadi peperangan pengikut Tulaihah bin Khuwailid ini dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, namun kemudian kalah dan dia lari ke Damaskus. Namun kemudian Tulaihah ini bertobat dari kesalahannya dan masuk Islam kembali. Wa hasuna islamu, dan benar-benar membaguskan keislamannya. Datang ke Mekah, haji, umrah, kemudian keluar ke negeri Syam, dikukur jihad, dan gugur di perang Yarmuk. Ikut perang Yarmuk, kemudian sebagian perang di Persia dan gugur di Nahawan pada tahun 21 Hijriah bersama Panglima Numan bin Mukarrin dan Amr bin Atika, yang nanti akan dibahas pada tahun-tahun sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada tiga yang mengaku. Yang pertama Musaylamah, yang kedua Al-Aswad Al-Ansi di negeri Yaman, kemudian Tulaihah di Najd. Kalau Musailamah di Yaman. Wa yasuka ahadun minas sahabati fi kufri man dzakarna. Dan para sahabat, tidak ada seorang pun yang ragu akan kekafiran orang-orang yang telah kami sebutkan. Ini jenis-jenis kemurtadan yang kami sebutkan. Para sahabat semuanya sepakat mereka itu kafir, murtad. Wujubi qitalihim, dan sepakat wajibnya memerangi mereka yang tidak mau sholat. Mau Islam tidak mau sholat. Tidak mau sholat. Mereka juga murtad. Yang tidak mau zakat. Illa mani az-zakah, kecuali orang-orang yang menahan zakatnya, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Jadi para sahabat tidak sepakat ketika itu. Sebagian sahabat menganggap mereka tidak murtad. Mereka berdalil dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ayat kalau mereka sudah sehat, sholat, puasa, maka mereka muslim. Sebagian nanti akan disebutkan. Umirtu an uqatina an-nas hatta yaqul. Kecuali Abu Bakar yang berpendirian memiliki prinsip bahwa orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka mereka juga murtad. Ini pendirian yang disebut pendirian yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain. Ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ragu akan kemurtadan, kekafiran orang-orang yang menghalangi, tidak mau menunaikan zakat, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memiliki prinsip yang kokoh bahwa orang yang menghalangi zakat, tidak mau mengeluarkan zakatnya, kafir, wajib untuk diperangi. Qala wa lamma 'azama Abu Bakr radhiyallahu anhu 'ala qitalihim qila lahu. Ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ingin memerangi mereka, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Qila lahu, ada para sahabat lain yang mengatakan, bertanya kepada beliau, kaifa nuqatiluhum wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa in qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Para sahabat yang lain bertanya, bagaimana kita memerangi mereka? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa in qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asamu minni dima'ah. Mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku. Ini tidak boleh diperangi. Telah menjaga, telah mengamankan darah dan harta mereka. Tidak boleh ditumpahkan harta darah mereka, tidak boleh dirampas harta mereka. Illa bihak. Ini hak Islam. Hak bihaqiha, ay bihaqi kalimat la ilaha illallah. Qala Abu Bakar. Ketika ada yang protes seperti itu, wahai Abu Bakar, kenapa kita memerangi mereka? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa Anda memerangi mereka? Qala Abu Bakr, fa inna zakata min haqqiha. Kata Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, zakat itu termasuk haknya, termasuk hak kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka tidak mau menunaikan zakat, artinya mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan sebenar-benarnya. Tidak memenuhi konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Wallahi lau mana'uni iqanan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum ala man'ihi. Kemudian kata Abu Bakar, demi Allah, kalau seandainya mereka itu menghalangi dariku iqanan, yakni apa ikal itu tali, ya. Seutas tali dahulunya ini hanya untuk menggambarkan remehnya harta, bukan berarti zakat itu dengan ikal, bukan. Artinya demi Allah, kalau seandainya mereka dahulu memberikan satu ikal, satu tali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau memberikannya kepadaku. La qataltuhum ala man'i, pasti buat perangi mereka karena mereka tidak mau menunaikannya. Artinya ketika mereka tidak mau menunaikan zakat, meskipun anak kecil yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sepeninggal beliau mereka tidak mau menunaikannya, maka aku akan perangi. Karena zakat itu termasuk hak daripada kalimat la ilaha illallah. Illa bihaqqiha, kecuali dengan alasan yang hak. Alasannya, alasan termasuk alasan yang hak, yaitu ketika mereka tidak mau menunaikan zakat. Yang seperti ini terlupakan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Islam, meskipun mereka mengakui rukun-rukun Islam yang selainnya, mengingkari salah satunya, maka dia adalah bersyahadat, kemudian sholat, namun tidak mau zakat. maka dia murka. Tidak mau puasa, maka murka. Tidak mau menentang kewajiban haji, tidak mau berhaji maksudnya menentang kewajibannya, maka dia murka. Karena ini rukun Islam, rukun Islam. Orang yang menentang salah satunya, maka dia murtad. Jadi murtad itu bukan berarti kemudian mengikrarkan diri masuk ke agama lain baru kemudian dihukumi murtad gitu. Tidak sebatas itu. Tidak sebatas itu. Bisa seorang jadi murtad karena amalan-amalan dan perbuatannya dan keyakinannya. Bukan berarti kemudian kalau seseorang dikatakannya masih tertulis Muslim Islam, agamanya Islam, kemudian dia bersyahadat aman dari keadaan, tidak. Yang inilah seorang Muslim itu dituntut untuk menjaga agamanya, untuk menjaga dinnya, agar tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang menyebabkan dia murtad tanpa disadari, keluar dari agama Islam tanpa disadari. Nah, satu usaha yang dilakukan, yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim, agar dia mengetahui perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kemurtadan. Ya, untuk apa? Untuk dihindari. Mengetahui kejelekan-kejelekan untuk dihindari, untuk diwaspadai, bukan untuk dikerjakan. Mempelajari tentang kesyirikan-kesyirikan untuk diwaspadai, untuk dihindari. Kalau tidak tahu, maka seseorang akan sangat besar kemungkinannya terjatuh ke dalam perkara-perkara tersebut karena tidak tahu. Qala summa zanat syubhatu 'ala sahabah radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar mengatakan demikian, maka hinalah kerancuan yang masih menghinggapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Oh iya ya. Zakat itu kan termasuk hak Islam. Ya. Hak Allah. Kalau meninggalkannya berarti meninggalkan hak Islam, meninggalkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arafu wujuba kitalihim, dan mereka pun akhirnya sadar paham wajibnya memerangi mereka orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Faqatalu wa nasarahu mudhibin. Sehingga فَمِنْ أَهَمِّ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ الْيَوْمِ تَعَمُّلُ هَذِهِ الْقِصَّةِ. Di antara perkara yang paling penting bagi seorang Muslim pada hari ini, yaitu memahami kisah ini tadi. Kisah tentang orang-orang yang murtad, yang diperangi. Alladzi ja'alahu Allahu min hujajihi 'ala khalqihi ila yaumil qiyamah, yang semuanya itu menjadi hujjah, menjadi alasan bagi Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya pada hari kiamat. Faman ta'ammala hadza ta'ammulan jayyidan, khususan idza 'arafa anna Allaha syaharaha 'ala al-alsinatil 'amah. Barang siapa yang memperhatikan kisah ini dengan sebaik-baiknya, terkhusus Kisah ini terkhusus dia tahu bahwa Allah telah memasyhurkan masalah ini di kalangan orang-orang awam. Ini perang memerangi Ahlul Riddah ini masyhur di kalangan manusia. Ini yang memberikan yang besar orang muslim. Ini bahwa dia menjadi seorang muslim, itu harus menjadi seorang muslim yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang menunai syariat Islam dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuhnya, tidak hanya sebagian kemudian meninggalkan yang lainnya, sebagian yang lainnya, syahadat, sholat, puasa, tetapi atau dia bersyahadat tetapi tidak mau sholat yang lebih besar. Wa ajma'al ulama'u ala taswibi Abu Bakr fi dhalika, dan para ulama sepakat membenarkan pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di dalam masalah ini, yaitu memerangi orang-orang yang menentang zakat. Wa ja'alu min akbari fadha'ilihi, atau dalam hal ini fidalika ini fi kita li ahli riddah, ya, memerangi orang-orang murtad secara keseluruhan, baik itu yang murtadnya kembali ke dalam kesyirikan atau murtadnya karena mengikuti nabi palsu atau yang murtadnya karena tidak mau sholat meskipun bersyahadat atau yang murtadnya itu tidak membayar zakat meskipun dia sholat bersyahadat puasa tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Para ulama sepakat membenarkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam memerangi Ahlul Riddah, orang-orang yang murtad. Wa ja'alu min akbari fadha'ilihi, dan menjadikan hal ini sebagai salah satu jasa terbesar beliau radhiyallahu ta'ala anhu, keutamaan beliau, jasa terbesar beliau. Di kita ini, dan termasuk keilmuan Abu As-Siddiq yang tinggi, di mana beliau tidak berhenti memerangi mereka. Bahkan memerangi mereka dari awal peristiwa. Ketika mereka awal mereka muncul tidak mau mengeluarkan zakat yang dahulu mereka keluarkan, mereka terlalu lama beliau memerangi mereka. Dengan demikian, dengan prinsip itu, para ulama mengetahui akan kecangan pemahaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di dalam berdalil. Di dalam berdalil mas para sahabat yang masih belum dipahami oleh para sahabat yang, dan ini beberapa kali demikian. Barudda alaihim, Abu Bakar pun membantah mereka, bidalilihim bi'ainihi, dengan dalil mereka sendiri. Ya, ini dengan dalil yang ada di situ. Namun mereka, para sahabat yang lainnya, terlanikan. Ma'a annal mas'alata muwaddihatun bil Qur'ani was sunnah. Padahal Al-Qur'an. Nah, permasalahan ini sangat jelas dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun dalil dari Kitab dan As-Sunnah tentang yang menunjukkan akan kafirnya, akan murtadnya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ada dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah yang menunjukkan akan hal itu. Tayyib wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nattafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.